cinta memang aku sudah tak punya. Air mataku pun kini keringlah sudah dingin. Pada siapa tiada salah orang lain yang kau cinta, bukan salahmu. Tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga. Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia. Kau janjikan sepatuku dari kulit kusa. Tapi janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tapi janji tinggal janji di bibirmu. Yeah.